wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ah bi ihsanin ila yamidin wa ba'd. Assalamualaikum. urusan yang manusia itu diciptakan karenanya dan dia tercipta karenanya adalah al-Islam. Tiangnya ya, di sini kembali kepada Islam, bukan kembali kepada al-amri, adalah salat. Sehingga jika gugur, jika hilang salat, maka gugurlah bangunan. Fiyata maka dalam ini terdapat dalil bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran sebagaimana pendapat yang rajih. Maka di antara alasan yang menguatkan bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran adalah sabda Nabi dalam hadis ini, yaitu Nabi jadikan salat sebagai tiang Islam. Kalau dia gugur, ya berarti bangunannya roboh. Jadi jika tidak sholat, berarti kafir. Waktu waktu sana medan puncak bunuhnya adalah jihad jalan Allah. Di sini Nabi jadikan jihad sebagai puncak bunuh, karena bunuh adalah sesuatu yang paling tinggi pada badannya unta. Yang namanya jihad jika terwujud, jika tahap kau terwujud, wahasalah bin nasuh dan terwujudlah yang namanya pertolongan, kemenangan, maka jadilah kaum muslimin lebih tinggi daripada musuh-musuhnya. Soal Islam, jadilah Islam itu zahir ala kulidin, nampak di atas semua agama. Ini hubungan kenapa bunuh unta dengan jihad fisabilillah. Karena jika jihad itu memang benar-benar terwujud, kemenangan itu terwujud, maka kaum muslim harus lebih tinggi di atas musuh-musuhnya, sehingga nampaklah agama Islam lebih mulia, lebih tinggi daripada semua agama. Kemudian hadis inna fil jannati sami'ah lilis wa inna fil jannati sami'ata darajati la yadullu ala anna darajati jannati mi'atun faqat wa inna ma yadullu ala anna mi'ata darajati a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi wa hadha nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman min man ahsoha dah man ahsoha dah kola jannata fa inna mulaya dulu ala hasari asma'illahi bihadal adadi walakin ya dulu ala anna min baina asma'illahi tis'atun wa tis'ina isman minha ida ahsoha al-insanu dah kola jannata. Di surga terdapat 100 derajat. Ini kalimat ini tidak menunjukkan bahwa derajat surga cuma 100 saja. Cuma menunjukkan ada 100 derajat Allah siapkan untuk mujahid di jalannya. Maka hadis Nabi ini semisal dengan hadis Nabi yang lain. Ya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Fa'inna maka hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa nama Allah terbatas pada bilangan 99. Walakin ya tidak akan tapi menunjukkan bahwasanya di antara sekian banyak nama Allah terdapat 99 nama darinya yang memiliki sifat. Siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berdebu dua telapak kaki seseorang di jalan Allah kecuali Allah haramkan neraka atasnya. Kemudian ribat berjaga-jaga di daerah perbatasan dengan musuh sehari dan semalam lebih baik daripada puasa selama satu bulan dan sholat malam selama satu bulan. Dan juga seorang itu mati dalam keadaan demikian dalam keadaan riba, maka ujri alaihi amaluhu, amalnya tetap tercatat. Alaihi kana ya'muluhu, yang biasa diamal tetap akan tercatat, dan dia akan mendapatkan rezeki dari Allah dan diaman dari gangguan, aman dari gangguan malaikat penguji yang akan menguji manusia dan menanyainya, yaitu malaikat muka dan akhir. Kita lihat catatan kaki satu tentang masalah riba. Dilakukan bahasanya yang dimaksudkan adalah riba sehari semalam fi sabilillah. Lian al murad fi dzalika, karena yang dimaksud dengan riba adalah himayatul tuhur, menjaga dan melindungi tuhur. Apa itu tuhur? Manafidil adu, jalan tembus musuh, yaitu orang kafir. Alat yusya yang dikhawatirkan akan masuk dari tempat-tempat tersebut menuju negeri kaum muslimin. Maksud kaum muslimin mengadakan riba, himayatan dalam mereka menjaga negeri Islam dari kemasukan musuh-musuhnya. Iman, catatan kaki nomor 2. Nabi cuma mengatakan riba sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam sebulan. Nabi tidak walam yakul tidak mengatakan bulan Ramadan dan qiyam Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan rukun, salah satu dari rukun Islam, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai penggambaran. Kemudian jadi siapa yang mati dalam kondisi riba, maka dia tetap tercatat sebagai orang yang dalam kondisi riba meskipun dia telah meninggal dunia. Wa in mata usriya alaihi amal alladzi kana ya'maluhu. Karena Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam perkara beribadah menuju Allah dan Rasulnya kemudian dia tersusur kematian, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya atau ganjaran untuknya 'ala Allah, wajib Allah berikan. Wa tamurafid, sedangkan orang yang melakukan riba, dia menantirinya karena Allah Azza wa Jal, maka akan mengalir untuknya amalnya walau ba'da mautihi, meskipun dia telah meninggal dunia. Dan dia diberi rezeki, rezeki yang dimaksudkan bukan rezeki dunia, namun dia adalah rezeki akhirat, min alamil akhirah, berkaitan dengan dunia akhirat. Dan berikutnya adalah fadilannya adalah aman dari pemberi fitnah. Bibit. Wa aminan fatana awil utana jamu fahimu wa huwal fitnatu hiyal fil qabri wa ala hada fayakunu hadal hadithu mukhasisan bi umumi qawli nabi alaihi salatu wassalamu innahu uhiya ilaih ilaiya anakum tuftanuna fi kuburikum fayakunul mautu murabitan aminan min hadhil fitnati wa qulhu aminan sultana halil makna annal malakaini la ya'tiyanihi au annal makna annaha annahuma wa inna atiyahu salima minal fitnati wa ajaba bil qawli sahihi yahtamilul hadithu hadha wa hadha yahtamilu annahu la yus'alu wa yahtamilu annahu yus'alu walakin yajibu biswabi wa qad dakar nabiyu alaihi salatu wassalamu as-shahida wa qala innahu la ya'tihu al-malakani wa la yus'alu wa qala kafa bibarikotis suyufi ala roksihi fitnatan yakni kafa biha istibarat fa inna kaunahu yu'aritu nukbatahu bisuyufil a'dai akbaru dalilin ala annahu mu'minun mukinun. Nah, fatan atau futan jamak dari fatin, wawatan yang dimaksud adalah fitnah di alam kubur. Walahada berdasarkan hal ini, maka hadis di atas adalah dalil hadis yang mentaksis keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aku mendapatkan wahyu, bahwasanya semua kalian akan mendapatkan ujian dalam alam kubur. Maka berdasarkan hadis di atas, orang yang meninggal dunia dalam keadaan riba aman dari fitnah kubur. Nah, apa yang dimaksud dengan aman dari fitnah kubur? Apakah maknanya dua malaikat mungkar dan nakir tidak akan mendatanginya? Apakah maknanya biasanya keduanya datang? Bin Atta ya, meskipun keduanya datang, salim aminal fitnah, dia selamat dari fitnah karena dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Maka dimungkinkan maknanya makna pertama atau makna kedua. Dimungkinkan dia tidak ditanya, dimungkinkan ditanya namun bisa menjawab dengan tepat. Waqat taqwa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentang syahid, bahasanya kan dikatakan inasnya syahid tidaklah didatangi dua malaikat dan tidaklah ditanya. Nanti katakan cukup tebasan pedang pada kepalanya sebagai ujian, yakni artinya kafa biha ikhtibaran, cukup sebagai ujian karena status dirinya yang rela menawarkan lehernya untuk sabetan pedang musuh adalah bukti yang paling nyata kalau dia adalah orang yang beriman dan orang yang yakin. Maka ada dua kemungkinan makna tadi. Kemungkinan yang agak mendekati adalah tidak ditanya, sebagaimana sabda Nabi tentang masalah orang yang mati syahid. Jadi tidak ditanya karena cukuplah kegiatannya dan kesibukannya sebagai ujian. Wafi sunnah dalam kitab sunnah disebutkan ribatu yaumin, ribat sehari di jalan Allah lebih baik daripada min alfi yaumin, seribu hari fi masiwahu minal manasil, di tempat-tempat yang lainnya. Disebutkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Tirmidzi mengatakan hasan sahih gharib, ini sahih oleh Abdiya Al-Maqdisi di Al-Mukhtara, ini sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena rasa takut pada Allah, dan mata yang melek begadangan karena berjaga-jaga di jalan Allah. Itulah Tirmidzi. Sanadnya dinilai hasan oleh Abdi Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtar. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Ya, lengkapnya di catatan kaki Tirmidzi mengatakan dalam masalah ini terdapat riwayat dari Utsman dan Abi Rohat Raihana, hadis Ibn Abbas, hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Syu'aib bin Zuraiq. Dalam Musnad Imam Ahmad, jaga-jaga semalam di jalan Allah lebih utama daripada satu malam yuqamu lailuha, yang diisi dengan salat malam dan diisi oleh dengan puasa. Dari Imam Ahmad, dari Utsman bin Affan, hakim mengatakan ada hadis sahih wal isnad, hadis ini sanadnya sahih. Dan juga disetujui oleh sahabat dalam Mustadrak Al-Albani menilainya sebagai hadis yang sahih. Lemes, yakni ini selama mudatil mujahid, jangka waktu si mujahid tadi berjihad sejak dia keluar rumah sampai pulang, bukan dalam keseluruhan hidup. Kalau fiqih dalam kesannya diandaikan ada seorang yang berumah dalam rangka jihad dan orang lain memulai puasa dan salat, maka orang terjatuh yang lebih afdal. Kenapa dia lebih afdal? Karena dia itu manfaatnya meluas, menyebar untuk Islam dan kaum muslimin. Sedangkan orang yang berdiri salat, manfaatnya itu terbatas. Sedangkan hal yang manfaatnya luas itu lebih utama dalam amal yang sejenis dibandingkan amal bermanfaat sedikit atau manfaat yang bersifat khusus. Ini kaidah tentang masalah tafadhul al-amal, bertingkat-tingkatnya amal, biasanya amal yang manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang pada dasarnya lebih bermanfaat daripada amal yang manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Tentang hadis selanjutnya, setiap umat punya amal berkelana. Dikutip Abu Dawud, dirasa oleh Al-Hakim dan Mustadrak, An-Nawawi dan Ali Rabi mengatakan sananya jayid sebagaimana di Faidul Qadir. Iman ada. Ini adalah satu bahasan yang luas. Ya, lam yang tidaklah terdapat berkaitan dengan pahala amal dan keutamaan amal semisal mawarat dalil yang ada fihi tentang masalah jihad. Wabayu dari satu hal yang sangat jelas inggal ikhtibar ketika kita renungkan dengan akal, kenapa kok demikian hebatnya. Maka akal mengatakan, ikhtibar mengatakan manfaat jihad itu bersifat umum untuk pelaku jihad dan yang lainnya, kemanfaat dari sisi agama dan dunia, mustamilun memuat berbagai macam ibadah, yang ibadah hati dan ibadah badan. Maka dalam jihad mencakup mustamil berisi amal, cinta kepada Allah, memberikan ibadah untuk Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan jiwa dan harta untuk Allah, sabar, zuhud, mengat Allah dan berbagai macam amal yang ini tidak dijumpai pada amal-amal yang lain. Walaupun tidak orang melaksanakan jihad, nasaksi seorang yang melaksanakan jihad atau wal umat sekelompok orang yang melaksanakan jihad, maka dia di antara dua kebaikan, selalu di antara dua kebaikan boleh jadi an-nasru kemenangan dan pertolongan, pertolongan dan kemenangan, ataupun mati syahid dan masuk surga. Fal jihadu anfa'u bihima min kulli amalin jadidin wa qad yarghabu fi tarfihi nafsuhu nafsihi fi tarfihi nafsihi hatta yusadifahu al-mauta al-mautu al-mautu fa mautu syad fa mautu syadidi syahidi fa mautu syahidi aisaru aisaru min kulli maitatin wa hiya afdalul maitati wa idza kana asalul itali al-mashru' al-mashru'i huwal jihadu wal maqsuduhu huwa ayyakuna ad-dinu kulluha lillahi kulluhu lillahi wa an takuna kalimatullahi hiyal aliyya hiyal ulya hiyal ulya faman mana'a hadha kutila bi'tifaqil muslimina wa amma man lam yakun min ahlil mumani'ati wal mumana'ati min ahlil mumana'ati wal muqat talati kan kanisa'i wa sibyani wa rohibi wa syekhil kabiri wal a'ma wa zamini wa nahmihim fala yuqtal inda jumhuril ulama'i illa ay yuqatila biqaulihi au fi'lihi wa inkana ba'duhum yaro ibahata qatlil jami'i limujarradil kufri illa nisa'a wa sibyana likaunihim malah di muslimina wal awalu huwa suwabu di annal kitala huwa liman yukotiluna ila arabna izharu dinillahi kama kala Allah ta'ala wa qatilu fisabilillahi alladhi na yukotilu na yuqatilunakum wala taqtadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Ya. Thumma innal khalqa kumdian makhluk labudalahum, maka mereka pasti merasakan kehidupan dan kematian. Fafi maka dalam jihad berarti kita menggunakan hidup dan menggunakan hidup dan kematiannya dalam ghayati sa'adatihim, dalam perkara yang itu merupakan puncak kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Maka meninggalkan jihad berarti hilangnya dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat, atau minimal berkurangnya kebahagiaan. Fa'ina minan nasi, maka di antara manusia ada orang yang yarghabu, menyukai amal-amal yang berat dalam agama ataupun dunia, padahal sedikit manfaatnya, sedikit keuntungannya. Banyak orang suka kerja keras dan bukan kerja cerdas, kata orang, sedikit manfaatnya. Fal jihad anfa fihima, maka jihad itu adalah aktivitas yang anfa paling bermanfaat untuk agama dan dunia. Mengkuli amalin jadidin, dari semua macam amal-amal yang berat. Waktu dia kemudian di antara manusia ada orang yang ingin tarfihi nafsihi, menyamankan dirinya, hidup enak, enggak susah dan enggak berat, hatta yusadifahu al-mautu, sehingga dia berjumpa dengan tidak sengaja dengan kematian. Maka kita katakan matinya orang yang syahid adalah kematian yang paling ringan dan paling mudah, dan dia adalah kematian yang paling utama. Kedua, bagi zakaran asal kita, jika hukum asal peperangan yang dituntunkan adalah jihad, dan maksud dari jihad adalah supaya agama, yaitu ibadah, semuanya untuk Allah, dan supaya kalimat Allah yaitu agama Allah itulah yang paling tinggi. Faman, maka semua orang yang mana mencegah hal ini, mencegah agar kalimat Allah lah yang paling tinggi, putilah, itulah orang yang diperangi dengan sepakat kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang Islam yakun, dia tidaklah termasuk ahli mumana'ah, orang yang bisa melindungi diri wal mubtala, dan orang yang bisa berperang semacam perempuan dan anak kecil, pendeta yang sibuk ibadah di gerejanya, orang yang tua bangka, orang yang buta, zamin, orang yang terkena penyakit menaun sehingga cuma ya, duduk saja di rumah, di tempat tidur, dan semacam mereka, maka orang ini tidak boleh dibunuh menurut mayoritas ulama, kecuali jika dia ikut berperang, ikut membantu peperangan dengan perkataan atau dengan perbuatannya. Meskipun sebagian ulama yang berpandangan bolehnya qatl jami, membunuh semuanya, lima jaratul kufur, karena semata-mata alasan dia adalah orang kafir. Kecuali perempuan dan anak kecil, maka tidak boleh dibunuh dengan pertimbangan karena dia akan adalah harta, yaitu budak. Karena perempuan dan anak kecil orang kafir itu harta, akan menjadi budak milik kaum muslimin. Dan tidak boleh membuang-buang harta tanpa kemanfaatannya jelas. Maka tidak boleh bantai perempuan dan anak kecil semata-mata cuma ingin membantainya. Ini pendapat sebagian ulama wal-awal, dan pendapat yang pertama itu pendapat jumhur waswab, itulah yang benar. Lianal kita, karena peperangan kita tujukan kepada orang-orang yang memerangi kita atau bisa memerangi kita. Ila aradna, jika kita memerangi kita ketika kita ingin menampakkan agama Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faqatilu fi sabilillah, dan perangilah dan berperang di jalan Allah, perangilah orang-orang yang memerangi kalian, janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini terdapat ittifaq dan ikhtilaf. Ittifaq yang disampaikan oleh Abu Labas Al-Taymiyyah adalah diperanginya semua orang yang mencegah dan menghalangi tujuan kaum muslimin, yaitu meninggikan kalimat Allah. Maka diperangi dengan ittifaq al-muslimin. Kemudian ada ikhtilaf tentang masalah membunuh, menebas leher orang-orang yang bukan ahlul mumanaah wal muqatalah. Orang kafir ketika perempuan, anak kecil, rahib, orang tua bangka, orang yang buta, dan yang sakit menaun dan semacam itu. Ini maka orang-orang ini bukan ahlul mumanaah dan muqatalah semacam ini diperselisihkan bolehkah dibantai? Bolehkah dibantai? Namun meskipun ada ikhtilaf, sebenarnya di sini juga ada ittifaq khusus untuk perempuan dan anak kecil. Ada ittifaq tidak boleh dibantai, cuma sudut pandangnya beda. Kalau jumhur perempuan kafir dan anak kecil tidak, yang tidak membantu dan tidak punya peran dalam perang, tidak boleh dibunuh dengan alasan karena dia bukanlah ahlu muqatalah. Sebagian ulama tidak boleh pula bantai perempuan-perempuan kafir dan anak kecil, namun dengan alasan apa? Ya, tidak boleh itu atul ma'at. ini akan jadi harta kaum muslimin, jadi budak, jadi dan ini harta. Tidak boleh dibuang-buang seenaknya. Maka hasil hukumnya sama, cuma sudut pandangnya beda ya. Untuk nisa wa sibya, hukumnya sama, hasil hukumnya sama, cuma cara memandang sudut pandangnya lain. Nah, yang ada khilaf berarti selain an-nisa wa sibya, rahib, syekh, kabir, al-ahma, az-zamin, orang cacat, yang cuma di rumah saja. Itu diperselisihkan, jumhur mengatakan kalau tidak membantu perang tidak boleh dibunuh. Sebagian ulama boleh dibunuh. Kenapa? Li mujarratil kufri, karena semata-mata kekafiran. Maka ikhtilaf di sini itu sebabnya apa? Sebabnya adalah karena perselisihan masalah illah jihad. Ya, terdapat perselisihan di antara para ulama tentang illah dari jihad. Sebagian ulama yang bukan jumhur mengatakan bahwa illah jihad adalah mujahadul kufri. Yang tadi kita baca, li mujahadul kufri. Jihad itu karena kita memerangi orang kafir dan membunuh orang kafir itu ilahnya karena dia kafir. Sedangkan jumhurul fuqaha mengatakan ilahnya adalah dalam sunan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati seorang perempuan kafir yang dibunuh dalam satu peperangan. Waqad waqafa 'alaiha an-nas. Dan manusia menghubunginya. Maka Nabi mengatakan, makanat hadihi li tuqa fila. Itulah perempuan ini mau berperang. Waqala li ahdihim, dan Nabi berkata pada salah satu sahabat, ilhaq Khalidan, kejar Khalid. Lalu sampaikan padanya, jangan membunuh anak kecil. Wala asifan, tidak pula membunuh asifan. Asifan itu pekerja, kalau bahasa sekarang warga sipil. Warga sipil yang tidak terlibat urusan perang, yang tidak terlibat urusan perang. Dia boleh jadi laki-laki, laki-laki, namun laki-laki yang sehat, bukan buta dan sakit dan yang lainnya, namun dia tidak campur tangan dalam urusan peperangan. Demikian juga wafiha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam kitab sunan itu tepatnya sunan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian membunuh, yaitu dalam perang, syekhon faniyah, tua bangka, orang kafir tua bangka, anak kecil tidak pula perempuan. Wadzalika kata itu karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk menghabisi nyawa yang diperlukan untuk kebaikan makhluk. Sebagaimana firman Allah, wal fitnatu akbar minal qatl, kemusyrikan lebih jelek daripada menghabisi nyawa. Artinya anal qatl, bahasanya yang namanya menghabisi nyawa, meskipun di dalamnya terdapat kejelekan dan kerusakan, namun fitnatul kufar, namun fitnahnya orang kafir dengan kekafirannya, maka kekafiran orang kafir itu mengandung kejelekan dan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan karena menghabisi nyawa. Faman lam yamna' al-muslimin, maka siapa yang tidak menghalangi kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah, maka bahaya kekafirannya tidaklah ada kecuali untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para ahli fikih mengatakan, sesungguhnya orang yang mendakwahkan bid'ah yang menjadi kitab dan sunnah diberi hukuman dengan hukuman yang tidak diberikan kepada orang yang tidak mendakwahkan bid'ah. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya dosa jika sembunyi-sembunyi tidaklah membahayakan kecuali pelakunya. Namun jika dosa itu dilakukan terang-terangan, nampak di masyarakat, di permukaan, kemudian tidak ada ingkar mungkar, maka daratil amat, maka itu membahayakan semua orang. Sadaqah takhid juhur telah lewat takhidnya di halaman 217. Kenal atau berani dalam Majmu' Awsath dari Abu Hurairah Al-Haythami mengatakan di Majmu' Zawaid, sana ada perawi Marwan bin Salim Al-Ghifari, dan dia matruk. Akan tapi makna asar ini didukung oleh berbagai hadis dan riwayat yang telah dikenal. Maknanya benar, namun redaksinya dhaifun jiddan karena perawinya matruk. Ya, maka tidak boleh membunuh warga sipil dan seterusnya, bukti bahwasanya peperangan atau pembantian terhadap orang kafir itu bukan semata-mata karena mereka kafir. Ini kan sallallahu alaihi wasallam.